إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخواني وأخواتي في الله بارك الله فيكم. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Syarah Nawaqidul Islam, penjelasan mengenai pembatal-pembatal keislaman. Dan kita telah sampai pada poin terakhir dari pembatal keislaman, yaitu al-i'rab, berpaling dari Islam. Dan kita telah memberikan penjelasan bahwasannya ada ketentuan. Iya. Sikap al-i'rad itu dianggap sebagai bentuk pembatal keislaman. Baik, Mas Febri bisa menjelaskan? Enggak ikut. Abu Hafid. Bentuk berpaling dari syariat secara total itu seperti apa? Artinya itu dia berpaling dengan perjalanan terapinya dari apa yang datang dari Rasulullah, dia tidak mengenergi dan membenarkannya, dia tidak menyesatkannya, dia tidak mengenergi dan tidak loyal kepadanya, dan dia tidak menyimak sedikit pun dari agama ini apa yang datang dari Rasulullah. Baik, jadi gambarannya bentuk i'rad yang berbahaya, bentuk i'rad yang total adalah dia tidak ada sama sekali kepeduliannya kepada Islam. Dia tidak mau mendengar kajian tentang Islam. Iya, mau Islam itu hancur, mau Islam itu jaya, urusan. Yang dia pikirkan hanya apa? Mengumpulkan uang. Diajak kajian, enggak lah, saya enggak, yang gitu-gitu enggak suka. Iya. Diajak barakallahu fikum salat, enggak. Jadi dia benar-benar menjauh dari Islam secara total. Dia tidak menunjukkan loyal kepada Islam, tidak. Dia juga tidak menunjukkan kebenciannya kepada Islam. Pokoknya tidak ada urusan dengan Islam. Padahal kalau secara KTP dia Muslim. Tapi seperti itu sikapnya kepada Islam. Orang demikian, dia gak apa-apa, batal keislamannya. Barakallah. Baik. Tapi kalau bentuk i'radnya itu adalah i'rad yang juz'i, yang parsial sebagian, barakallahu fikum, mungkin karena malas, ya, mungkin karena minder, mungkin karena malu. Makanya demikian tidak sampai membuat orang tadi apa? Batal ke keislamannya. Namun tetap orang ini jatuh dalam dosa. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a. Kata beliau, la farqa fi hadhihi an-nawaqidi al-asharati bainal jad alladhi yaqsudu ma yaqulu aw yaf'alu wal fazil alladhi la yaqsudu innama yaf'alu hadha min babil mazhi wal la'bi. Kata beliau tidak ada perbedaan pada pembatal-pembatal Islam yang 10 poin ini antara orang yang benar-benar serius dalam melakukannya, dalam mengucapkannya. Dalam artian memang dia maksudnya seperti itu. Ketika dia mengucapkan ucapan kufur atau ketika dia melakukan amalan-amalan kufur, memang itulah maksud dia. Dengan orang yang hazil, yang tidak bermaksud, tetapi dia melakukan tindakan kekufuran tadi hanya dalam bab guyonan, bercanda, atau main-main. Itu enggak ada beda, kata beliau. Iya. Entah dia memang serius maksudnya, atau dia tidak serius, menganggap itu sebagai sebuah candaan, guyonan, barakallahu fikum, atau sebuah permainan saja. Itu tidak ada bedanya, barakallahu fikum. Contoh kasus seperti siapa? Seperti orang yang menjadikan Rasul dan para sahabatnya sebagai bahan guyonan. Iya, sebagai bahan tertawaan, barakallahu fikum. Maka ketika dia datang kepada Rasul, menyampaikan uzurnya, Rasul, kami hanya sekedar berbincang-bincang untuk meringankan perjalanan, guyon, biar rileks, perjalanannya santai, gak tegang. Gak ada maksud untuk menyakiti hati Rasul, tidak ada maksud menyakiti hati sahabat-sahabat yang lain. Ya, sekedar main-main saja. Maka Allah mengajari Rasul untuk bertindak tegas. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah pantas ayat Allah, rasulnya, kitab-kitabnya dijadikan bahan guyonan? Barakallahu fikum. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sudahlah, enggak usah banyak alasan, enggak usah banyak minta uzur. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Jadi barakallahu fikum, pembatal keislaman ini perkara yang sangat berbahaya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Wa fi hadza, kata beliau, raddun 'alal murji'ati alladzina yaquluna la yukaffaru hatta ya'taqid biqalbihi wala farqa bainal jaddi wal hazil awil khaif alladhi yaf'alu hadhihi asya' daf'an lil khauf wal wajib 'alaihi ay yasbira. Maka kata beliau, dari keterangan ini di dalamnya terdapat bantahan bagi orang-orang murji'ah. Jadi murji'ah ini sebuah sekte sempalan di dalam Islam, ya, termasuk sekte tertua, termasuk asal muasal dari 72 golongan yang disebutkan oleh Rasul. Iya. 72 Islam ini kan terbagi menjadi 73 golongan, satu yang barakallahu fikum akan masuk ke dalam jannah, sisanya termasuk ahlunna. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh mereka para ulama, 72 golongan ini itu berporos pada 4 sekte. Iya, barakallahu fikum. Yaitu Khawarij, Syiah, kemudian Murji'ah, satu lagi Qadariyah. Ini sekte klasik dalam Islam. Barakallahu fikum. Baik. Kalau Murji'ah, ini barakallahu fikum sebuah sekte yang memiliki keyakinan yang secara global mereka mengatakan la yadurru ma'al imani dzanbun. Dosa itu tidak memberikan efek, tidak memberikan pengaruh kepada keimanan. Iya. Jadi iman seseorang itu tetap stabil walaupun dia melakukan sekian banyak perbuatan dosa. Walaupun dosanya itu adalah dosa kekufuran, dia tetap dikatakan sebagai apa? Mukmin. Barakallah. Yang penting mereka punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia mukmin. Barakallah. Nah, sekte Murji'ah ini juga barakallahu fikum terbagi lagi menjadi tiga sekte. Ayat. Yang pertama, barakallahu fikum, yang menyatakan bahwasannya iman itu hanya sekedar tasdik, ya, pembenaran di dalam hati. Yang penting apa? Ingat, ya. Yang penting apa? Eling, barakallahu fikum. Yang penting mengenal Allah, yakin adanya Allah, maka dia dikatakan sebagai mukmin. Sehingga menurut pendapat ini barakallahu fikum, iblis itu bukan orang kafir, bukan makhluk yang kafir. Karena iblis meyakini akan keagungan Allah. Iblis pernah bersumpah wa bi'izzati la ughwiyannahum ajma'in. Iblis itu punya sopan santun kepada Allah. Walaupun dia itu pembangkang seperti itu, tapi dia punya apa? Sopan santun katanya. Ya, ketika menyebut nama Allah mesti dengan pengagungan. Iya. Barakallahu fikum. Wa bi'izzatik ya Rabb. Barakallahu fikum. Dengan nama-nama Asmaul Husna dia memanggil Allah. Iya. Iya. Begitu juga Fir'aun, menurut mereka juga sebenarnya dia itu mukmin. Bukanlah orang yang kafir. Karena Fir'aun di dalam hati kecilnya dia mengakui akan kebenaran dakwah Nabi Musa. Di mana Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, kata Allah. Fir'aun dan bala tentaranya itu memang secara zahir lahiriah menampakkan penentangan terhadap Nabi Musa dan pengikutnya, tapi di dalam hatinya dia meyakini akan kebenaran dakwah Nabi Musa. Jadi Fir'aun itu secara batin dia itu muslim. Gitu ya. Dia itu apa? Mukmin. Karena dia mengakui akan Allah Subhanahu wa taala. Itu versi Murji'ah ya. Itu versi Murji'ah barakallahu fikum dengan tipe yang pertama. Yang memiliki keyakinan iman itu hanya sekedar pembenaran di dalam hati. Barakallahu fikum. Versi yang kedua barakallahu fikum dari versi Murji'ah, yaitu mereka yang mengatakan iman itu adalah al-qaulu bil lisan. Iman itu dengan mengucapkan secara lisan. Cukup dia mengatakan aku beriman kepada Allah, cukup dia mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka dia mukmin. Iya. Jadi menurut versi yang kedua ini Fir'aun, ya Haman itu bukan mukmin karena mereka tidak mau mengucapkan secara lisan walaupun hatinya membenarkan. Tapi menurut versi yang kedua ini orang-orang munafik itu mukmin. Sempurna keimanannya. Kenapa? Karena orang munafik mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Ini Murji'ah versi yang kedua. Yang ketiga warahmatullahi wabarakatuh, yaitu mereka yang diistilahkan dengan Murji'atul Fuqaha, yaitu sekte pemahaman Murji'ah yang warahmatullahi wabarakatuh terjangkiti pada pemahaman sebagian pakar-pakar fikih, di antaranya Imam Abu Hanifah. Ini poin yang membuat Imam Abu Hanifah itu diperselisihkan oleh para ulama. Dia ini termasuk ahlus sunnah atau bukan? Iya, barakallahu fikum. Ada khilaf di kalangan salaf. Karena barakallahu fikum kesalahan beliau cukup fatal dalam masalah apa? Akidah, prinsip terkait dengan masalah keimanan. Terjadi khilaf di kalangan salaf. Ada yang mengatakan Abu Hanifah itu masih ahlu sunnah, ada yang mengatakan dia bukan dari kalangan ahlu sunnah. Al-Muhim, barakallahu fikum, terlepas dari itu semua, iya. Dari Abu Hanifah ini, beliau memiliki beberapa murid yang juga jagoan fikih, pakar-pakar fikih, dan menularkan pemahaman tadi kepada murid-muridnya. Apa pemahaman dia? Pemahamannya adalah bahwasannya amalan itu tidak masuk dalam kategori keimanan. Iya. Amalan tidak masuk dalam kategori keimanan. Iman itu hanya sekedar mengucapkan dengan lisan dan meyakini dalam hati. Adapun amal soleh yang dikerjakan itu bukan dalam kategori keimanan. Barakallahu fikum. Dan ini jelas menyelisih prinsip ahlus sunnah wal jamaah, di mana ahlus sunnah meyakini iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Itu keyakinan ahlus sunnah tentang keimanan yang komplit. Al-Muhim barakallahu'alaikum, itu sekte murjiah. Jadi ada tiga versi. Iya, barakallahu'alaikum. Ada tiga versi. Yang paling ringan itu yang ketiga. Iya. Walaupun juga tetap parah. Barakallahu'alaikum. Tapi yang paling mending, yaitu apa? Murjiatul fuqoha. Barakallahu'alaikum. Baik. Nah, di sini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a, kata beliau pada keterangan tadi bahwasanya tidak ada beda antara orang yang serius dalam melakukan pembatal keislaman dengan orang yang bercanda saja, main-main atau sekedar guyon. Kata beliau, dari keterangan ini terdapat bantahan kepada kelompok Murji'ah yang mereka mengatakan, sayyid, seorang itu tidak akan dikufurkan kecuali kalau dia meyakini di dalam hatinya. Ya. Dari pembatal-pembatal keislaman tadi, ketika ada yang melakukannya, mengerjakannya, tidak bisa dikafirkan kecuali kalau dia meyakini di dalam hati. Itu menurut pendapat Murji'ah. Tidak ada beda antara orang yang serius atau orang yang main-main. Atau orang yang takut, yang dia mengerjakan pembatal-pembatal keislaman tadi, barakallahu fikum, karena ingin menolak rasa takutnya, dan yang wajib bagi dia adalah untuk bersabar. Sayyid, barakallahu fikum. Illal mukrah, kata Syekh. Idza ukriha ayyakula kalimatan fiha kufrun walam yumkinuhu at-takhallusa min adh-dhulmi illa biha farakhasa lahu Allahu fi dhalika man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kata Syekh, kecuali orang yang dipaksa. Dipaksa untuk melakukan kekufuran. Dipaksa untuk melakukan amalan-amalan yang membatalkan keislamannya. Barakallahu fikum. Dalam keadaan dia tidak mampu untuk menghindar dari kezaliman tadi. Artinya, barakallahu fikum, paksaan di sini diistilahkan oleh mereka para ulama adalah mulji, paksaan yang serius, ya. Ancaman yang benar-benar nyata. Kalau dia tidak melakukannya, nyawanya yang akan melayang, barakallahu fikum, atau nyawa keluarganya. Ya, dan itu benar-benar nyata, diperlihatkan di hadapan dia. Bukan sekedar barakallahu fikum gertak sambal, ya, atau sekedar ancaman yang tidak nyata. Barakallahu fikum. Ini benar-benar apa? Nyata. Ya. maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan pada dia, di mana Allah mengatakan barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya kecuali untuk orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tentram dengan keimanan. Ayat ini berkaitan dengan kisahnya siapa? Amr bin Yasir yang dipaksa untuk mengucapkan ucapan penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan beliau sudah melihat ancaman itu nyata, kedua orang tuanya meninggal. Barakallahu fikum. Baik. Akhirnya beliau mengambil rukhsah tadi dan Allah menurunkan ayat berkaitan tentang beliau. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Bi hadza syarti wa yakunu qasduhu daf'ul ikrahi faqat illa anna qalbahu la ya'taqid bima yatalaffadhu bihi. Dengan syarat seperti ini, dan dia bermaksud melakukan tindakan atau mengucapkan ucapan kufur tadi untuk menolak paksaan saja, kecuali barakallahu fikum hatinya tidak meyakini tentang apa yang dia ucapkan. Jadi dia secara lisan saja mengucapkan ucapan kufur tadi, tapi di dalam hatinya dia membencinya. Barakallahu fikum. Iya. Karena yang namanya paksaan itu hanya bisa dilakukan secara apa? Lahiriah. Adapun batin, enggak ada yang bisa memaksa batin seseorang. Iya. Barakallahu fikum. Kama hasala li Ammar ibn Yasir alladhi sababu nuzulil ayah fihi radhiyallahu an, sebagaimana yang terjadi pada kasusnya sahabat Ammar bin Yasir yang sebab turun ayat ini berkaitan dengan kisah beliau. Lamma akhadahu al-kuffar wa azzabuhu hatta yaqulu fi Muhammadin ayya subbu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fawafaqahum wa sabbar rasula. Di mana beliau ditangkap oleh orang-orang kafir, kemudian disiksa, diazab, sampai akhirnya beliau mengucapkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau dipaksa untuk mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau mengikuti kemauan mereka untuk mencela Rasul. Wa jaa'a nadiman ila ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam khaifan. Setelah mereka berhasil membuat Ammar mencela Rasul, senang kaum musyrikin, tertawa, terbahak-bahak, puas. Iya. Berhasil membuat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela beliau, dilepaskan sama mereka. Dikiranya hancur ini orang sudah hidupnya. Begitu juga Ammar. Saat itu belum ada ilmu tentang masalah ini. Beliau merasa hancur sudah hidup saya. Iya. Saya telah mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mendatangi Rasul dengan penuh penyesalan. Barakallahu fikum. Ya. Takut dari apa yang terjadi. Bedakan kasusnya Ammar dengan kasusnya orang munafik yang menjadikan Rasul sebagai bahan guyonan. Dua-duanya datang kepada Rasul dengan penyesalan. Ya kan? Dua-duanya datang kepada Rasul dengan penyesalan. Bedanya, barakallahu fikum. Kalau Ammar, dia melakukan, mengeluarkan ucapan kufur karena dipaksa. Yang tadi, gak ada paksaan sama sekali. Dia dalam keadaan dengan pilihan dia sendiri, dalam keadaan sadar, barakallahu fikum. Cuma dia menganggap remeh, menganggap sepele perkara syariat ini. Makanya tidak dikasih uzur. Walaupun niatnya cuma sekedar guyon atau main-main. Tapi itu semua barakallahu fikum timbul dari apa? Karena dia menganggap sepele yang namanya syiar-syiar Islam. Iya, yang seharusnya itu diagungkan, dimuliakan, dianggap sepele oleh dia dan boleh untuk dijadikan sebagai bahan guyonan atau permainan. Itu yang menyebabkan barakallahu fikum dia tidak dikasih uzur. Iya, iya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Ammar, kaifa tajidu qalbaka. Iya. Rasul langsung to the point. ketika kamu mencela saya, bagaimana hatimu? Apakah juga hatimu ikut mencela saya? Qala mutmainnan bil iman. Nah, Rasul, hati saya ketika mulut saya mengucapkan celaan kepada Anda, hati saya tetap beriman kepada Anda. Hati saya penuh dengan pengagungan, penghormatan kepada Anda. Baik. Qala fa in 'adu fa'ud. Kata Rasul. Kalau mereka mengulangi lagi tindakan yang seperti itu, ya, memaksa kamu untuk mengucapkan ucapan kufur, mencela saya, ulangi lagi, tidak apa-apa. Ya, artinya apa? Dikasih uzur. Ya, yang penting hatimu tentram dengan keimanan. Barakallahu fikum. Wa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, la yattaqidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya dalam ketenangan dengan keimanan, dan juga Allah mengatakan janganlah seorang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain dari kaum mukminin. Ya, janganlah seorang mukmin berloyalitas kepada orang-orang kafir. Barang siapa yang melakukan tindakan demikian, maka tidak ada sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala keinginan untuk membantu orang tadi, kecuali kalau dia mau bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Amin. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya dan sakitnya atau pedihnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ayib. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita menyelesaikan satu risalah terkait dengan syarah penjelasan tentang pembatal-pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Namun untuk melengkapi pembahasan ini, barakallahu fikum, pembahasan yang sangat penting ya, terkait dengan ketentuan, barakallahu fikum, yang namanya takfir ya, ini masalah yang sangat riskan, barakallahu fikum, masalah apa? Pengkafiran. Kita sudah mempelajari, kita telah mengetahui ya, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, beberapa amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman. Namun apakah ketika kita mendapatkan di lapangan sebagian kaum muslimin melakukan praktek-praktek tadi, terjatuh pada mereka amalan-amalan yang membatalkan keislaman, langsung kita barakallahu fikum, iya, hukumi dia, kita katakan anta kafir. Kamu adalah orang kafir. Ini masalah yang besar. Ya. Masalah yang sangat riskan, barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang kita jelaskan di awal, barakallahu fikum, dalam masalah ini kita tidak boleh bergampang-gampangan, bermudah-mudahan untuk mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ya. Dikit-dikit, barakallahu fikum, tayyib, iya, kafir. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ya, karena saya sudah belajar kitab Nawakidul Islam, itu orang melakukannya, berarti dia kafir, Ustaz. Barakallahu fikum. Itu tidak dibenarkan. Juga barakallahu fikum bukan berarti kita tayyib menggampang-gampangkan pembatal keislaman, dalam artian enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Padahal itu jelas-jelas pembatal keislaman. Ya, ada orang yang melakukan praktek sihir, perdukunan. Oh, enggak apa-apa. Yang penting kan dia itu ilmunya bukan dukun hitam, tapi dukun putih. Dia gunakan ilmu perdukunannya itu untuk yang baik-baik. mengobati orang, ya. Kemudian menemukan barang yang hilang dengan praktek perdukunan, tidak apa-apa. Itu namanya apa? Menggampang-gampangkan pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Tapi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus bisa menyikapi tadi barakallahu fikum secara profesional. Gitu ya. Sesuai dengan ketentuan Islam. Barakallahu fikum. Iya, kita tidak menggampang-gampangkan kekufuran dalam artian menganggap itu perkara yang remeh. Kita juga tidak bergampang-gampangan dalam mengkafirkan. Dan itu butuh yang namanya ilmu. Iya. Untuk bisa kita bersikap dengan adil. Bersikap dengan wasat. Barakallahu fikum. Baik. Maka, barakallahu fikum, kita akan insya Allah pada kesempatan berikutnya, ya, kita akan menyebutkan beberapa ketentuan atau bawabit yang namanya takfir. Ketentuan untuk menghukumi seorang itu apakah memang layak dikatakan kafir atau belum kafir. Walaupun pada dia sudah ada pembatal-pembatal keislaman, insya Allah barakallahu fikum pada pertemuan yang akan datang. Itu kita akan bacakan dari keterangannya Syekh Muhammad bin Umar ya bin Salim Bazmul. Barakallahu fikum. Baik. Ini salah seorang dosen di kalau tidak salah di Universitas Ummul Qura. Iya. Baik. Itu dari sama kitab yang sama penjelasan beliau dari kitab Nawaqidul Islam. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita sebutkan, kita akan kaji bersama pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yaktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.